Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan masih mukaddimah ya. Wassalatu wassalamu atau sebelumnya. Amma ba'da, hamdillahi haqqa hamdih, wa salati wa salami ala sayyidina wa abdihi Muhammadin. Lalu kita jelaskan ya, i'rabnya Muhammad. Pada nuskha yang tanpa menyebutkan abdih, maka dia sebagai badal dari sayyid. Dari sayyid. Ataupun pada nuskha yang menyebutkan abdih, maka Muhammad sebagai badal dari abdih. Wa alihi min ba'dih. Dan juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya setelah beliau meninggal. Wa ala alih, hum mereka ahli Nabi alaihi salatu wasalam, keluarga Nabi alaihi salatu wasalam, dan al biasanya digunakan untuk keluarga yang memiliki kemuliaan, berbeda dengan ahl. Kalau ahl umum, kalau al biasanya digunakan untuk keluarga yang mulia. Wa ala alihi hum kama qala Syafi'i, keluarga Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah aqaribu al-mu'minun, kerabat Nabi yang beriman saja. Ada punya tidak beriman, kafir, maka tidak termasuk dari ahlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib, dari Bani Hashim, anak keturunan Hashim, dan juga anak keturunan Al-Muttalib, Ibnai Abdi Manaf, yang keduanya Hashim dan Al-Muttalib adalah dua anaknya Abdi Manaf. Wa alihi min ba'di, setelah beliau, yakni ay min ba'di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang beriman dari keluarga Nabi, keturunan Nabi, yang mendapatkan as-salawat dan salam. Wa asyara bidzalika illa anna sholata 'ala al-ali mutaratibatun wa tabi'atun lis-salati 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya min ba'di kepada bahwasanya as-shalawat kepada keluarga Nabi itu mutaratibatun, dihasilkan dan mengikuti shalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikut, tidak disendirikan penyebutannya. Fahadhihi fawaidu, maka inilah atau ini adalah faedah-faedah. Fa di sini, fahadhihi jumlah, afawah fahadhihi fawaidu, ini adalah jumlah. Jumlah makrunatun bil fa, yang digandengi dengan fa. Ala annaha jawabu amma, sebagai jawaban dari amma. Amma ba'du fa, telah kita sebutkan bahwasanya yang sahih, jawaban dari amma itu mesti harus digandengi dengan fa. Nah, kita ulang ya, kemarin tentang i'rabnya amma. Ada dua sisi i'rab. Kemarin hanya kita sampaikan satu sisi i'rab saja. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya asli amma kata si bawah dan yang lainnya adalah mahma yakun min syai. Mahma yakun min syai. Dan mahma termasuk adadu syarat jazimah tajzimu fi'lain. I'rabnya mahma yakun min syai, sebelumnya kita sebutkan mahma mubtada, yakun fi'lu syarat, dan yakun di sini tamah yang bermakna yahsul atau yujad, dan minnya zaidah sebagai fa'il dari yakun. Kemudian ini ada kelemahan, ada kritikan i'rab seperti ini. Ya, dari dua sisi kritikannya. Yang pertama kritikannya di sini min di'rab sebagai zaidah dalam kondisi kalamnya musbat. Nah, ini enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh. Min zaidah datang pada kalam yang musbat. Yang namanya min zaidah itu datang pada yang manfi. Setelah manfi. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, kelemahan yang kedua dengan sisi i'rab tadi yang disebutkan. Kosongnya fil syarat. Kosongnya fil syarat. Itu apa fil syaratnya tadi? Mahma. Kosongnya fil syarat. Dari a'id yang kembali kepada syarat. Ismi al-waqi' mubtada'an. Di sini yakun kosong dari dhamir yang kembali kepada mahma, enggak ada. Itu kelemahan yang kedua. Sehingga yang lebih utama adalah di Arab dengan sisi Arab yang lain, yaitu bahwasanya dikatakan yakun di situ fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan ya'ud kembali kepada mahma, kembali kepada mahma, bukan syai sebagai fa'ilnya, kembali kepada mahma. Kemudian min syai di sini minnya bayaniyah tafsiriyah. Ya. Untuk menjelaskan saja. Menjelaskan dari makna tadi mahma. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi yang sahih tadi ya. Mahma yakun min syai yakun fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqtinya huwa kembali kepada mahma. Fa'ilnya bukan syai. Adapun min syai di sini min bayani yang menjelaskan tentang makna mahma. Fahadhihi fawaidu. Ini adalah fawaid. Fawaid sehingga muntal jumu' ya. Sehingga mamnu minas sarf. Jama' dari faidah. Jumlatun maqrunatun bilfa. Fahadhihi fawaid adalah jumlah ismiyah yang digandengi dengan fa. Sebagai jawaban dari amma syaratiyah ataupun yang mengandungi makna syarat. Wa asyara bihadhihi ila asya'a mustahdaratin fi dhihnih. Liyau Ibn Hisham mengisyaratkan dengan ini, dengan hadhihi ini. Liyau Ibn Hisham mengisyaratkan dengan hadhihi, fahadhihi kepada asya' mustahdara fi dhihnih. Kepada perkara-perkara yang ada di benaknya. Ya, tentang qa'id ayara al-i'rab. Tentang kaedah-kaedah i'rab yang ada di benak beliau. Ini apabila ditakdirkan bahwasannya mukaddimahnya terlebih dahulu. Adapun kalau mukaddimahnya ditulis setelah selesainya ditulis qa'id tadi, maka hadhi kepada sesuatu yang mahsus. Wal fawaid jam'u fa'idah. Dan fawaid adalah bentuk jamak dari fa'idah. Wahia ma yakunu syai bihi ahsana halan minhu bighairih. Makna faedah adalah apa yang sesuatu itu bersamanya menjadi lebih baik keadaannya tanpa selainnya. Faedah adalah apa yang sesuatu itu dengan sebabnya menjadi lebih baik keadaannya. Seandainya tanpa faedah ini. Sifam ini makna faedah. Apa yang sesuatu dengan faedah ini menjadi lebih baik ketimbang tanpa faedah ini. Berarti terjemahan bebasnya apa? Faedah adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain jadi baik keadaannya atau lebih baik keadaannya gitu kan. Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain menjadi lebih baik keadaannya itu faedah. Jalilatun. Kata Ibn Hisham dalam matanya fahadhihi fawaidu jalilatun, ini adalah faedah yang jalilah, azimah, makna jalilah azimah yang besar. Fi qawaid yang berkait dengan kaedah-kaedah. Qawaid jamak dari qawidatin, jamak dari qawidah. Qawaid adalah dasar dari sesuatu, fondasi dari sesuatu, itu qawidah. Wahia dan dia qawidah menurut istilah adalah qadiyatun kulliyatun yata'arrafu minha ahkamu juz'iyyatiha. Qadiyah, perkara yang menyeluruh, yang diketahui dengannya, dengan perkara yang menyeluruh ini, hukum-hukum parsialnya, hukum-hukum bagian-bagian yang ada di bawahnya. Seperti fa'il, hukumnya apa? Marfu'. Maka setiap fa'il, siapapun dia, Zaid, Muhammad, Zainab, maka masih marfu. Jumlah juga. Jumlah atau syibu jumlah. Kaedah kan. Jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah isim yang nakirah diarah sebagai apa? Sebagai sifat. Kalau datang setelah yang ma'rifah diarah sebagai hal. Ya itu juga kaedah. Atau jumlah. Ya. Yang dia jatuh sebagai khobar maka dirob pada mahalnya apa? Rafa. Ila akhirih. Ini adalah kaidah-kaidah Arab. Taktafi bimuta'amiliha jada taswab. Yang menuntun orang yang mempelajarinya, orang yang membahasnya, merenunginya kepada jalan yang lurus, yang benar dalam i'rab. Wa tutli'uhu, atau dibaca dulu di sini maknanya, taktafi minal qafwi, diambil dari kata al-qafu. Wa huwa litiba', yaitu ngikut. Wa la taghfu ma laysa laka fihi ilm, jangan engkau ikuti apa yang tidak ada padamu ilmu, ataupun apa yang tidak ada padanya ilmu. Yuqalu qafautu fulanan idza tabi'tu atharah, dikatakan qafautu fulanan idza tabi'tu atharah, ketika aku mengikuti jejaknya. Wa dhammanahu ma'na tasluk, dan di sini taktafi ditadmin, dikandungi bersamanya makna tasluk. Kenapa? Karena taktafi itu hukum asalnya dia muta'adi binafsi, dengan sendirinya. Tapi di sini ditambahkan ba, maka di situ ditadmin makna tasluk. Ya. Dikandungi bersamanya makna tasluku. Tadmin itu adalah ilhaqu madah di ukhra. Menggabungkan kalimat yang lain ya kepadanya. Nah, sudah pernah kita lewatkan ya makna tadmin. Al-muhim di sini taktafi bermakna tasluk. Ataupun bisa juga menuntun ya, menuntun muta'amilnya, orang yang mempelajarinya, muta'amil maknanya an-nazir fiha, orang yang memperhatikannya. Memperhatikan kaidah-kaidah ini. Menuntunnya kepada jadah. Jadah dengan jim ay mu'azzam tariq. Jalan mu'azzam tariq. Apa mu'azzam tariq? Jalan yang besar ya. Dari jalan as-shawab, yang benar. Wa huwa dhiddul khata'. Dan as-shawab adalah lawan dari al-khata'. Jadi jelas padahal ya. Wa tutli'uhu, dan kaidah ini pun tutli'uhu, makna tutli'uhu adalah tuqifuhu. Ya. Tuqifuhu, yakni menjadikan seseorang itu mengetahui, menyaksikan. Ya, bisa menjadikan dia mengetahui. Fil amadi, yakni pada zaman yang pendek. Khilafa atwil, al-qasir lawan dari atwil. Jadi intinya kaidah ini menuntun seseorang yang mempelajarinya kepada jalan yang benar, dan juga menuntunnya atau menjadikannya mengetahui kaidah-kaidah i'rab di waktu yang singkat gitu. Walau qala al-qalil, seandainya Ibnu Hisham mengatakan al-qalil sebagai ganti daripada al-qasir, fil amad al-qalil, ini kan ansab, ini saya lebih tepat. Ini saya lebih cocok dengannya setelahnya al-kathir. Karena qalil lawannya apa? Kathir kan? Ala nukatin kathir. Seandainya diganti di sini al-qasir dengan al-qalil, lebih ansab, lebih selaras. Yaitu pada ucapannya ala nukatin kathirin. Ala nukatin kathirin. Kemudian ala nukatin kathirin di sini tarkibnya idhafi, ala nukati kathirin, bukan nukatin kathirin. Di sini dirojihkan idhafah daripada sifat, padahal memungkinkan di sini kathir dijadikan sebagai sifat dari nukat, meskipun tanpa ta marbutah, karena wazan fa'il bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas, karena tujuannya di sini adalah pemberitaan tentang nukat. Akan ada nanti mana nukat ya. Poin-poin penting dari bab-bab yang banyak. Wan nukat bil musannati jam'u nuktah. Ini masih pembukaan. Dan nukat dengan musanna titik dua pada ta itu adalah jamak dari nuktah. Wahya ad-daqiqah minal abwab, yang rinci, yang perlu perhatian dari bab-bab. Daqiq, rinci, pembahasan yang samar dari bab-bab. jam'u bab, kemudian ala buab, jama' dari bab. Wa ijma'u aydan ala abwibah lil izdiwaji. Dan terkadang bab juga dijamakan di atas wazan af'ilah, abwibah. Kapan itu dijamakan bab di atas wazan abwibah? Lil izdiwad, ketika ada tujuannya, yaitu munasabah ataupun musyakalah, untuk menyelaraskan dengan kalimat sebelumnya. Kaqawli Ibn Muqbil, seperti ucapannya Ibn Muqbil, hattaku akhbiyatin wallaju abwibatin yukhalitul birru minhul jidda wallina. Di sini abwibah, jamak dari bab, dijamakkan dengan abwibah untuk musyakalah dengan akhbiyah. Kan sama jadinya. Dia adalah seorang yang senantiasa hajak, menyingkap tenda-tenda, memasuki rumah-rumah. Ya. Kebaikannya yukhalitu al-jid, senantiasa bersama kesungguhannya dan kelemah lembutannya. Di sini penyair menggambarkan tentang seseorang yang sangat baik dan dermawan. Mendatangi kemah-kemah, memberikan pemberian-pemberian, dan juga mendatangi pintu-pintu manusia, memberikan kepada manusia kebutuhan-kebutuhannya. Di sini syahidnya abwibah, dijamakan, jamak dari bab, dijamakan di atas wazan abwibah karena musyakalah, munasabah dengan akhbiyah. Ya. Ini adalah nukat, poin-poin yang penting, yang rinci, yang banyak dari bab-bab i'rab. Amil tuha amala man tobba liman habba. Yang saya buat kaidah-kaidah tersebut seperti amalannya man tobba liman habba. Ya, kita lihat di sini penjelasannya. Amil tuha bikasril mim. Amil tuha dengan kasrah pada mimnya. Amala dengan fathahnya. Maful mutlak. Ya. Ataupun mansub di atas pembuangan huruf khafab. Yaitu kaf. Jadi amala di sini mansub ala naz'i al-khafid. Mansub karena membuang huruf khafab. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang lebih tepat, maful mutlak. Kalau ditakdirkan dia mansub karena huruf khafab, takdirnya ka. Ka'amali. Dibuang huruf jarnya, maka dia mansub ala nazil khafid. Atau boleh juga tadi sebagai maful mutlak dari amila. Saya kerjakan, saya bikin seperti amala, amalannya man tobba liman habba. Man tobba liman habba. Ya, lihat. Man tobba liman habba. Man tobba liman habba lughatan fi ahabba. Sisi bahasa fi ahabba. Jadi habba itu sisi bahasa dari ahabba. Dibuang di sini hamzahnya untuk menyelaraskan dengan tobba tadi. Amala man tobba liman habba. Aslinya ahabba, dibuang apa? Hamzahnya. Ya. Wal aslu ka'amali man tobba liman ahabba. Seperti perbuatannya orang yang tobba mengobati liman ahabba. Orang yang mengobati terhadap apa yang? Terhadap orang yang dicintainya. Ya. Wal muradu, yang dimaksud dengan ucapan ini adalah anni balagtu fin nushi faja'altu hadhil fawaid li talabatil ilmi kama yaj'alu tabib al-hadiq wal adwiyata an-nafi'ah li mahbubi. Maksud dari ucapan beliau, amiltuha ala amala man tobba liman habba. Ya. Saya buat atau saya kerjakan kaidah-kaidah ini seperti kerjaannya orang yang tobba liman ahabba, orang yang mengobati orang yang dicintainya. Maksudnya adalah anni balagtu fin nushi, saya sudah bersungguh-sungguh untuk mencurahkan nasihat dan saya telah jadikan faedah-faedah ini yang berkait dengan qaidul i'rab untuk talabatil ilmi, para pencari ilmu, sebagaimana tabib yang cerdas, yang cerdik menjadikan obat-obat yang bermanfaat untuk yang dicintainya. Dia berupaya memilih obat yang terbaik untuk yang dicintainya. Demikian pula beliau di dalam membuat qawaid i'rab ini. Ya, fawaid-fawaid yang berkait dengan qawaid i'rab ini. Beliau berupaya untuk memilih yang terbaiknya untuk para thalabah yang dicintainya. Wal gharadu min hadha at-tashbih. Bayanu kamalil ijtihad fi tahsilil muradi, dan yang dan tujuan dari penyerupaan ini yang didatangkan oleh beliau Ibnu Hisham, penyerupaan perbuatan beliau dengan perbuatan tabib, adalah bayanu kamalil ijtihad, penjelasan tentang kesungguhan beliau yang sempurna fi tahsilil murad, untuk menghasilkan maksud, ya, yaitu mengajarkan faedah-faedah yang berkait dengan qawaid al-Arab. Itu tujuannya, ya. Yaitu apa? Menjelaskan kesempurnaan beliau atau kesungguh-sungguhan beliau yang serius, yang sempurna dalam menghasilkan tujuan beliau, yaitu mengajarkan tentang qawaidul i'rab. Wa illa faqad qala al-tibba, jika tidak demikian maka sungguh para dokter mengatakan al-ab la yatibu waladah, yang namanya bapak tidak bisa mengobati anaknya. Apalagi kalau misalkan yang berkait dengan luka, ada yang nancep, wah enggak tega gitu. Yang lain ajalah, ya. Wal muhibbu la yatibu habibah, dan orang yang cinta kepada orang lain ataupun al-muhib, seorang yang memiliki kekasih, la yatibu habibah, dia tidak bisa mengobati kekasihnya. Enggak tega gitu. Ya. Wal asyik la yatibu ma'syuqah, orang yang rindu tidak bisa mengobati orang yang dirindukannya. Ya. Jadi maksudnya beliau demikian. Ya, meskipun amala man tabba liman habba tadi, biasanya enggak tega, enggak bisa mengobati. Ya, seseorang tidak bisa mengobati yang dicintainya, bapak tidak bisa mengobati anaknya. Tapi demikian maksud dari ungkapan tadi, yaitu bahwasanya beliau telah mencurahkan upayanya, ya, untuk membuat satu kaidah yang bermanfaat bagi para thalabatul ilmi yang berkait dengan ahli Arab. Wasammaituha bil i'rab an qawaid al i'rab, dan saya namai faedah-faedah ini dengan al i'rab an qawaid al i'rab, i'rab dari kaidah-kaidah i'rab. Saya namai nukat, ya, nukta-nukta ini, ya, ataupun faedah-faedah yang jalil ini dengan al-i'rab an qawaid al-i'rab, i'rab dari kaidah-kaidah i'rab. Wa minallahi astamiddu at-tawfiq, dan hanya dari Allah aku meminta taufiq. Sammaituha, saya namai ay al-fawaid al-jalilah, yakni faedah-faedah yang besar ini, bil i'rab, dengan i'rab. Lughatan, secara bahasa al-i'rab adalah al-bayan. Al-bayan. An qawaid al-i'rab. I'rab al-bayan an qawaid al-i'rab, penjelasan bermakna al-bayan di sini al-i'rab, ya. Al-i'rab maksudnya al-bayan, penjelasan tentang kaidah-kaidah i'rab, itu. An qawaid al-i'rab. Istilahan, adapun yang dimaksud dengan i'rab pada kalimat yang kedua itu adalah i'rab dengan makna istilah. Beda, ya. Jadi al-i'rab an qawaid al-i'rab, makna i'rab yang pertama dengan kedua sama enggak? Beda. Makna i'rab yang pertama lughatan, yaitu penjelasan tentang kaidah-kaidah i'rab. Nah, i'rab yang kedua mana, ya, Pak? Istilahan. Jadi paham ini? Wa huwa ilmun nahwi, yaitu ilmu nahwu. Jadi i'rab di sini sama lafadznya beda, Pak, maknanya. Sehingga terjemahannya penjelasan tentang kaidah-kaidah i'rab dalam ilmu nahwu, gitu. Jadi paham gini? Ya. Wa fi hadhihi at-tasmiyah, kata Al-Azhari rahimahullah asy-syarih, pada penamaan ini, penamaan judul dari kitab beliau, Al-I'rab an Qawaid al-I'rab, min al-badi'i at-tajnis. Ada al-badi'i at-tajnis. Ya. Al-jinas, ilmu badi', tapi yang berkait dengan at-tajnis. Ya. Al-jinas adalah maksudnya dua lafaz, ya, dua lafaz yang sama dalam hal pengucapan tapi berbeda dalam apa? Maknanya. Al-i'rab pengucapannya sama, lafaznya sama. Iya. Tapi maknanya berbeda. Dan jinas itu ada yang tam, yaitu jinas yang tam adalah dua lafaz yang dia memiliki kesamaan dalam empat perkara. Yang pertama macam hurufnya sama, harokatnya sama, jumlah hurufnya sama, tertib hurufnya sama. Ya, seperti ini. Ya. Yang contoh dalam Al-Qur'an seperti wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Di sini as-sa'ah disebutkan dua kali. Mana as-sa'ah yang pertama dengan yang kedua beda. Ya. Dari empat perkara tadi, yaitu hurufnya, harokatnya, jumlah hurufnya, tertibnya sama. Maka ini masuk kepada jinas yang tam. Wa yauma taqumu as-sa'ah, di hari yang hari kiamat tegak. Di hari tegaknya hari kiamat, maka orang-orang pendosa, mujrim, bersumpah, ma labithu ghaira sa'ah. Tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali sesaat saja. Bedakan mana as-sa'ah yang pertama dan kedua. Nah, ini juga sama. Ya. Masuknya kepada jinas yang tam. Ilmu badi', ya. Di antara ilmu yang menjelaskan tentang kebagusan lafaz-lafaz. At-tam al-lafzi wal-khati. Ya, di sini maksudnya tajinis at-tam, jinas tam. Lafzi wal-khati, dari lafaznya dan khatnya sama. Wa minallahi astamidu ay atlubul madad. Makna dari minallahi astamid, atlubul madad. Dari Allah, aku meminta bantuan. Qaddama ma'mulahu alaihi lifadatil hasr. Di sini ma'mulnya minallah ditakdim, didahulukan lifadatil hasr, untuk mengurung, yakni hanya dari Allah aku meminta taufiq. At-taufiq khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi. Ya, khalqu penciptaan qudrah, kemampuan untuk melakukan ketaatan pada seorang hamba. Ya, hanya saja di sana ada ta'arif yang lebih bagus dari at-taufiq. Ya, yaitu iradatullah min nafsih an yaf'al bi'abdi ma yasluh bi al-'abd. Kehendak dari Allah untuk memberikan kepada hambanya apa yang cocok baginya. Kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat terhadap hambanya, untuk berbuat terhadap hambanya apa yang cocok baginya. Ya. Seperti dijadikan hamba tadi mampu untuk berbuat kebaikan, menghendaki kebaikan, mencintai kebaikan, ila akhirih. Nah, lawan dari taufik, jadi kalau tadi taufik maknanya, katanya makna yang dibawakan oleh syairah. Adapun taufik dengan makna yang dibawakan oleh sunnah, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat pada hambanya dengan sesuatu yang cocok bagi hambanya. Seperti dijadikan hamba itu mampu untuk berbuat perkara yang mendatangkan ridha Allah dan yang lainnya. Lawan dari taufiq adalah al-khuzlan. Ya, kalau di kamus-kamus itu al-khizlan. Wa dhidduhu al-khizlan. Di sini khuzlan. Wal-hidayah. Oh, sudah habis waktunya ya. Ini masih pembukaan, ini belum selesai. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya selesai. Tadi kita mukaddimahnya. Kemudian setelah itu masuk ke inti pembahasan kitab. Ya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Taufik. Ya. Lafadnya aja ya. Saya bacakan. Itu dari Madarijus Salikin. Iradatullah min nafsihi, iradatullahi min nafsihi an yaf'ala bi'abdihi ma yasluh bihil abdu, ma yasluh bihil abdu bi'an yaj'alahu qadiran ala fi'li ma yurdih muridan lahu, muhibban lahu, mu'athiran lahu ala ghairih. Wa yubaghid ilahi ma yuskhituhu wa yukarrihuhu ilaih. Panjang ya. Selang ya. Bianya ja'alahu qadiran ala fi'li ma yurdih. Muridan lahu, muhibban lahu, mu'athiran lahu ala ghairih. Dilengkapi. Wa yubaghid ilahi. Dijadikan hamba itu benci. Ma yuskhituhu. Membenci perkara-perkara yang membuat Allah murka. Wa yukarrihuhu ilaihi. Itu ucapannya Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, sudah ya, tak ketinggalan. Apa? Al-jinas. An yatashabaha al-lafzan fi nutqi. Al-jinas an yatashabaha al-lafzan fi nutqi. Dua lafaz sama dalam pengucapan. Wa ikhtalifa fil ma'na, dan berbeda dalam makna. Itu apa al-jinas? Dan ada macam-macamnya. Ada yang tam, ada yang ghairu tam. Tadi yang dicontohkan jinas yang tam. An yatashabaha al-lafzani fi nutqi wa ikhtalifa fil ma'na. Ya, cukup ya. Masih ada. Dua lafaz yang sepakat, yang sama pada empat perkara. Yang pertama, naw'ul huruf, jenis hurufnya. Syakluha, harokatnya. Adaduha, jumlah hurufnya. Tertibuha, urutan hurufnya. Kalau lebih, kalau ibnu di sini disebutkan oleh Al-Azhari, disingkat sebagai al-lafzi wal-khutti. Sama pelafaznya, sama khutnya. Wakili tadi, yang empat tadi. Ya. Beda. Ya, apa ya? Oh, maknanya tadi. Iya. Jadi kalau syairah definisi tadi, khalqu qudrah al-ma'siyah, masuk dari maksiyah juga nantinya. Khalqu qudrah at-ta'ah fil 'abdi. Iya. Nah, kemudian khidlannya, lawannya berarti khidlan. Kalau tadi taufik kata beliau, khalqu qudrah at-ta'ah fil 'abdi. Kalau khidlannya berarti khalqu qudrah al-ma'siyah fil 'abdi. Kan kurang bagus jadinya. Ya, kurang bagus jadinya. Ya, bahasanya di sini cukup luas, cuma kita enggak perlu berluas-luas di sini ya. Karena lagi bahas tentang Irob kan. Seperlunya saja. Sudah ditutup tadi ya? Belum. Belum. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.